Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan bacaan sirah, ya, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ismail bin Umar Abu Bidah Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Di buku beliau Al-Fusul, pasal-pasal fi siratir Rasul, di perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bagaimana orang-orang Ansar mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pembahasan sirah ini termasuk pembahasan yang menguatkan keimanan kita. Bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Sampai waktu itu beliau, ketika orang-orang Quraisy menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ibnu Katsir bahwa beliau ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu, beliau menampakkan, menyampaikan di hadapan kabail, suku-suku yang ada di Mekah waktu itu, di hari-hari ketika mereka melakukan ibadah haji, kesulitan mereka, mengatakan man rajulun yahminuni, siapa seseorang yang mau membawaku ila qaumhi, menuju kaumnya, siapa yang mau membawa aku ke negerinya, faya menauni, sehingga bisa membela aku, hatta ubaligha risalata rabbi, sampai aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Siapa yang mau membela aku, siapa, sampai seperti itu Nabi. Yani menawarkan diri kepada orang-orang yang ada di Ka'bah waktu itu, siapa yang mau membela aku. Baina Quraisy, sesungguhnya Quraisy mana'uni, telah menghalangi aku anubaligha risalata rabbi, untuk menyampaikan risalah, perintah dari Rabb, dari Allah. Ini orang-orang di kampung halamanku tidak ada yang mau menerima aku. Siapa di antara kalian yang mau untuk membawaku ke kampungnya, membela aku, sehingga aku bisa menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan orang-orang Ansar pun apa? Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sampai di antara mereka mengatakan wallahi hada, yakni mereka mengatakan di antara mereka demi Allah, ya, ini adalah kebenaran. Ya. Ini adalah kebenaran. Tidak salah lagi, jangan sampai kemudian kalian terdahului oleh orang-orang Yahudi atau orang lain. Ya, sampai seperti itu. Hada wallahi khair liman ji'nalah, ini demi Allah adalah bagus yang kita datang untuknya. Jadi sampai di antara mereka mengatakan seperti itu. Kemudian mulailah dakwah itu tersebar, ya, di Madinah. Dan Nabi waktu itu masih di Mekah. Soal yang menukar yang berangkat anak. Di halaman 80 di Zadul Ma'ad beliau menyebutkan faqama sallallahu alaihi wasallam di Makkah ma yad'u qabail ila Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tinggal di Mekah selama yang Allah SWT kehendaki, mengajak kabilah-kabilah, suku-suku untuk menerima dakwah, menerima Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaridu nafsu alaihim bi kulli musim, mengajak mereka di setiap musim haji, ya, untuk menerima dakwah beliau. Demikian juga untuk mengajak beliau. Hatta yubaligha risalata rabbih, walahumul jannah, sampai bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka itu surga. Falam tastajib lahu qabilah, tidak ada dari suku-suku itu yang menerimanya. Terus setiap tahun Nabi menyampaikan, menawarkan, siapa yang mau membawa aku, siapa yang mau membawa aku. Tidak ada yang mau menerima. Wa dzakara Allahu dzalika karamatan lil ansar, dan Allah menyimpannya hal tersebut, yaitu untuk membela Nabi itu, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karamah untuk orang-orang Ansar, kemuliaan untuk orang-orang Ansar. Semua tidak ada yang mau. Ya, disimpan memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Ansar. Falamma arada Allahu taala idhara dinihi, ketika Allah menghendaki untuk menampakkan agamanya, wa injaz wa'dihi, dan melaksanakan janjinya, wa nasara nabiyahu, dan menolong nabinya, wa ila kalimatih, demikian juga meninggikan kalimat kalimatnya. Wantiqam min adahi, demikian juga untuk menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, awalnya tidak dia menerima. Dan memang sengaja Allah menyimpannya untuk keutamaan orang-orang Ansar, ya, untuk memuliakan mereka. Ketika Allah berkehendak untuk menampakkan agamanya, sabahu ila Ansar, Allah berikan kepada orang-orang Ansar, orang Madinah. Lama arada bihim minal karamah, ketika Allah kehendaki untuk mereka mendapatkan keutamaan. Bantahilah nafar minhum sitah, kemudian selesai hal tersebut kepada 6 orang yang ada di Ansar yang waktu itu melakukan ibadah haji. Haji kesyirikan. Ya, waktu itu belum ada haji yang disyariatkan. Sebagian mengatakan wakilah samani, ada yang mengatakan 8. Wa yahlikuna ru'usahum, mereka waktu itu mau menggundul rambutnya, kan gitu. Ibadah haji itu nanti, demikian juga umroh, kalau selesai itu nanti di akhir dari manasik itu rambutnya digundul. Ketika mereka menggundul rambutnya, ya ru'usahum, kepala-kepala mereka, inda Aqabah, di sisi Aqabah, Mina, Aqabah itu ada di Mina. Oleh karena itu kita sudah bicarakan Aqabah, ya Bai'atul Aqabah, Bai'at di Aqabah, itu Aqabah yang ada di Mina. Fil mausim, di musim-musim haji, fajalasa ilaihim, maka Nabi pun duduk di hadapan mereka, orang-orang Ansar. Orang-orang yang ada di Mekah pada memusuhi beliau, tapi orang Ansar yang di Madinah menerima doa beliau. Maka waktu itu Nabi SAW duduk di sisi mereka. Wada'ahum ila Allah, Nabi mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qara alaihim Qur'an, Nabi membacakan pada mereka itu Al-Qur'an. Fastajabu lillahi wa rasulih, maka mereka pun mengijabahi, menerima Allah dan Rasulnya. Waraja'u ila al-Madinah, mereka kembali ke Madinah. Fada'u qaumahum ila al-Islam, mereka pun mengajak kaumnya pada Islam. Ya, setelah Nabi memberikan dakwah pada mereka ini 6 atau 8 orang, ya, sedikit berbeda dengan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Fusul yang kemarin kita sudah sebutkan. Mereka pun pulang ke negerinya. Ya, mengajak mereka kepada Islam, mengajak kaumnya kepada Islam. Hatta fasya fihim, sampai tersebar Islam itu di antara mereka. Walam yabqa darun min duril Ansar, tidak tersisa rumah dari rumah-rumah Ansar illa wa fiha dzikrun min Rasulillah, kecuali disebutkan di rumah-rumah itu penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang diutus, ada nabi yang memiliki akhlak demikian-demikian. Tidaklah rumah di Madinah itu kecuali Nabi disebutkan namanya di situ. Padahal di Mekah itu Nabi apa dimusuhi pendusta, tukang sihir, mau dibunuh dan sebagainya, tapi dari negeri yang jauh di Madinah malah Islam itu masuk di rumah-rumah mereka. Nabi tidak bersama dengan mereka, tapi namanya itu disanjung-sanjung oleh mereka yang ada di Madinah. Fa'awalu masjid Qur'a fil Qur'an, disebutkan di sini Nabi belum hijrah, ya ini belum hijrah, ini kita pembicaraan kita belum berbicara tentang hijrah, belum ada hijrah ini. Nabi belum melakukan perjalanan, demikian juga para sahabat yang ada di Mekah belum berpindah ke Madinah. Awal-awal 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ini. Maka disebutkan pertama kali masjid yang dibacakan dalamnya itu Al-Qur'an adalah di Madinah, Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya itu bolehnya untuk seorang menyebutkan masjid keluarga Zuraik umpamanya, masjid keluarga Abdullah, masjid keluarga Abdurrahman, ya. Demikian juga dulu kita perhatikan di Yaman, ya, Masjid Bani Wair, Masjid Bani Umair dan sebagainya. Ya, disebutkan di sini pertama kali masjid yang dibaca Al-Qur'an itu adalah masjidnya Bani Zuraik. Keturunannya Zuraik ini, ya, berarti masuk Islam. Bangun masjid, kemudian baca Al-Qur'an di situ. Ini. Semaka di Mekah fil am qabil 12 rajulan. Kemudian mendatangi ke Mekah di tahun yang berikutnya 12 orang. Minal Ansar, dari Ansar. Ya. Demikian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir. Ya, semua lima nama yang di Zadul Ma'ad ini hampir mirip dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di Fusul. Dan kita sudah sebutkan bahwa keduanya ini di waktu yang sama. Dan keduanya ini adalah muridnya Syaikh Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim tidak perlu kita sebutkan di buku-bukunya, disebutkan ini waqala syaikhana Syaikh Islam pada sallahu ruhahu demikian. Kalau Ibnu Katsir lebih sedikit. Beliau sebutkan bahwa di tafsir Ibnu Katsir kata Syekh kami, demikian juga di Ikhtisar al-Hadis, ya ini seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, demikian sebutkan. Disebutkan di sini kita baca di Al-Fusul yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di buku beliau ini, setelah pada pertemuan terakhir lewat ya disebutkan tentang Isra Mi'raj, kemudian tentang kisahnya Suhaib bin Shamit dan Islamnya Iyas bin Mu'ad, kemudian disebutkan oleh beliau pasal tentang bai'ah al-aqabah al-ula wa tsaniyah, bai'at aqabah yang pertama dan yang kedua. Ini ketika bai'at yang pertama itu, wallahu a'lam ya, kalau kita perhatikan ini sekitar beliau waktu itu umurnya berapa? Sekitar 50 ataupun mungkin 51 tahun. Ketika umurnya Nabi 51. Karena Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad menyebutkan Nabi itu hijrah itu umurnya 53. Nabi hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah itu umurnya Nabi 53 tahun. Dan waktu itu Nabi tidak punya apa? Ulalam, tidak ada istri yang bersama beliau karena Khadijah waktu itu meninggal. Kan gitu. Nabi meninggal, istrinya Khadijah itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Waktu itu belum ada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa istri. Ya, demikian. Kemudian beliau pun menikah setelah beliau hijrah ke Madinah. Setelah umur lebih dari 53 tahun baru kemudian Nabi menikah lagi. Lebih mudahnya pembicara seperti itu. Selama beliau umur 53 tahun dan sebelumnya ini beliau istrinya Khadijah saja. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, falamma kana al-am al-muqbil, ketika tahun yang berikutnya, ya, kemungkinan beliau umurnya waktu itu 51, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminhum isna asyara rajulan, datang ke yakni dari mereka itu orang-orang Ansor. Nabi waktu itu masih di mana? Masih di Mekah, ya. Datang kepada Nabi 12 orang. Asita al-awail, 6 di antaranya itu adalah yang pertama yang dulu pernah datang. Khala Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Selain Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, wa ma'ahu Mu'ad bin Haris bin Rifa'ah. Bersama dengan mereka itu Mu'ad bin Haris bin Rifa'ah. Ini nama-nama orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor, orang di Madinah itu datang kepada Nabi. Aku Auf al-Mutaqaddim, saudara Auf yang telah lewat pembicaranya. Wa Taqwan bin Abdi Qais bin Khaldah. Demikian juga Taqwan. Wa qad aqama Taqwan hadha bi Makkah. Taqwan ini tinggal di Mekah hatta hajar ila Madinah, sampai dia hijrah ke Madinah. Jadi dia ini orang Madinah, akhirnya terus di Mekah terus sampai ya hijrah ke Madinah. Gitu. Bayukan mau dikatakan orang Ansor ini, orang Madinah ini dikatakan dia innahu muhajiri Ansori, dia juga selain muhajirin juga orang Ansor juga. Dia asalnya orang Ansor, orang Madinah, tapi terus tinggal di Mekah lama, akhirnya dia pun hijrah juga ke Madinah, sehingga dijuluki dia juga muhajirin, juga dia itu orang Ansor gitu. Wa Ubadah bin Shamit bin Qais, ini sahabat yang masyhur, Ubadah bin Shamit bin Qais termasuk juga orang Ansor, nama-nama orang Ansor nih sekarang yang dibicarakan ini. Dan Nabi menyebutkan ya, mayhibuhu ilal mu'min, tidaklah orang yang mencintai Ansor kecuali dia mu'min. Wa may yabghidhu ilal munafiq, dan tidaklah orang yang membenci Ansor kecuali munafik. Itu sudah ciri termasuk. Oleh karena itu orang-orang Syiah ya, orang-orang Rafidhah munafik sudah, karena mereka membenci Abu Bakar, Umar, ya, demikian. Demikian juga orang-orang Ansor, Anas bin Malik dan sebagainya, demikian juga yang disebutkan di sini. Wa Abdurrahman Yazid bin Salabah. Fa ulai asyara min al-Khazraj. Mereka ini 10 itu dari Khazraj. Madinah itu ada dua suku yang besar. Suku Aus dan suku Khazraj. Yang disebutkan di sini adalah Khazraj. Dan kebanyakan mereka itu yang berbaiat kepada Nabi adalah orang-orang Khazraj. Dan dulu mereka berperang, Khazraj dan Aus ini. Kemudian ketika mereka masuk Islam pun bersaudara. Wa itsnan min al-Aus, 2 itu dari suku Aus. Wa huma, keduanya adalah Abu Haitham Malik bin Taihan. Ini. Walaupun disebutkan sanadnya lemah. Wa Uwaim bin Sa'idah, ini yang kedua. Fabayya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'ati nisa, seperti bai'atnya nisa perempuan. Walam yakun amrun bil qitali ba'd, tidak ada perintah untuk berperang. Ya, sampai waktu itu belum ada perintah untuk berperang. Ya, mereka berbaiat seperti bai'atnya apa? Perempuan, maksudnya bai'at dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, berbaiat untuk tidak syirik, tidak membunuh anaknya, demikian juga yang lain yang telah lewat. Inilah dikatakan bai'ah yang pertama. Bai'ah aqabah yang pertama ini. Kemudian berikutnya, falamma insarafu ilal Madinah, ketika mereka kembali ke Madinah setelah berbaiat kan mereka orang-orang Madinah ini kembali ke kampung halamannya di Madinah. Ba'atsa lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Ummu Maktum, Amr bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagai mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu. Ya, ketika mereka balik ke Madinah, maka Nabi pun mengutus Amr bin Ummi Maktum, sahabat yang buta ini. Tapi kuat dia, bahkan ikut perang juga. Yang waktu itu dia minta izin kepada Nabi untuk tidak mengikuti sholat berjamaah, tapi Nabi mengatakan, apa kamu mendengar? Iya. Akhirnya Nabi merintahkan, dan dia mampu untuk berangkat. Maka Nabi mengutus Amr bin Ummi Maktum ini wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang akhirnya meninggal ya, di peperangan, sampai kalau ditutupi kepalanya kelihatan kakinya, tidak ada kafan yang mencukupinya. Kalau tutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini Mus'ab bin Umair, orang Mekah. Nabi mengutus dua orang sahabat ini yu'allimani mitman aslama minhum Quran, mengajari orang yang masuk Islam di antara orang-orang Ansar Al-Quran, mengajari Al-Quran. Wayad'una ila Allah azza wajalla, dan berdakwah kepada Allah azza wajalla. Panazala, maka duanya pun turun. Ala Abi Umamah As'ad bin Zurarah, mereka turun di rumahnya Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ini sebelum apa? Ini sebelum mereka itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ini. Ini awal-awal dulu. Awal-awal Islamnya orang-orang Ansar diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Mus'ab bin Umair ya umuhum, Mus'ab bin Umair nih mengimami mereka. Jadi sebutkan ya oleh Ibnu Qayyim apa nama masjidnya? Masjid Bani Zurayk itu pertama. Ini yang mengimami siapa? Mus'ab bin Umair mengimami mereka. Wa qad jama'a bihim yawman bi 40 nafsan, dan mereka melakukan Jumat di suatu hari dengan 40 orang. Sebenarnya saya di sini ini tidak syarat salat Jumat harus 40, tidak. Ya, kalau mereka memang mungkin mengambil dalil ya di situ 12 waktu itu ketika surat Al-Jumu'ah disebutkan ya, wataraku qa'ima, meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar, disebutkan ya ketika Nabi khutbah Jumat itu, kemudian datang rombongan pedagang, ini para sahabat pada keluar, tidaklah tertinggal di situ kecuali 12 orang saja. Ya, kalau umumnya berpendapat ya 12 orang, tapi itu pun tidak dalil bahwa sholat Jumat paling sedikit 12, tidak dalil juga. Lalu bagaimana ya? Seperti sholat berjamaah paling sedikit 2, ada begitu. Disebutkan bahwa kemudian Mus'ab bin Umair ini ya melakukan sholat Jumat di masjid ini tadi, jumlahnya 40 orang, dan itu tidak menjadi syarat sholat Jumat itu harus 40. Fa aslama alaihi yadaihima, maka masuk Islam dengan sebab keduanya itu. Basharun kathir, orang yang banyak, masya Allah, barokah dakwah keduanya ini. Minhum, diantaranya siapa? Usaid bin Khudair, masya Allah. Usaid bin Khudair, yang dia itu disebutkan diantara karomahnya itu di atasnya ada apa? Cahaya itu. Atau disebutkan bahwa waktu itu turun malaikat, ya turun malaikatnya. Wasa'ad bin Mu'ad, masya Allah, Sa'ad bin Mu'ad, seorang Ansar juga ini, pemimpin dari sukunya, disebutkan. Ya, dalam hadis yang sahih, masya Allah. Ihtazza bil arsh, ketika meninggal Sa'ad bin Mu'ad, dan Nabi waktu itu menjenguk dia. Dia waktu itu ketika terluka di masjid. Disebut ketika meninggal Sa'ad bin Mu'ad ini, arsh itu yang Allah bersemayam itu bergetar, bergetar, berguncang. Tidak ada pun dari makhluk yang meninggal kemudian berguncang arshnya kecuali ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Yang arsy yang demikian besar, yang makhluk paling besar itu berguncang ketika meninggal Sa'ad bin Mu'ad ini, Al-Ansari. Ini masuk Islam dia dengan sebab tadi Mus'ab bin Umair dan Ibn Ummi Maktum. Wa aslama bi islamihima yawma idzin, dan masuk Islam dengan sebab Islam keduanya ini pada waktu itu jami' Bani Abdul Azhar, semua dari suku Bani Abdul Azhar. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'ad kepala suku. Kepala suku dia. Dia masuk Islam, ya, bawahnya masuk Islam semua. Makanya penting di sini. Ya, waktu itu Raja Romawi Herakles waktu itu dia tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Nabi. Dia mau masuk Islam. Kisahnya masyhur itu sebutkan dalam Sahih Bukhari kan. Tapi karena dia mencintai kedudukan, akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Ya sudah, dia dapat dosa orang-orang di bawahnya. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, semua dari suku Bani Abdul Azhar masuk Islam semua. Arijal, wanisa, laki-laki dan perempuan, besar, kecil, semuanya masuk Islam. Semua masuk Islam. Kepala sukunya masuk Islam, bawahnya masuk Islam semua. Bagaimana kalau sulit itu sulit semua ya? Satu pun tidak ada yang mau masuk Islam. Ketika satu masuk, pemimpinnya masuk Islam, semuanya masuk Islam semua. Tidak sulit-sulit semuanya. Laki-laki, ya perempuan, besar, ya kecil semuanya. Ilal Usairam, kecuali ada orang Usairam, bahwa Amr bin Thabit bin Qais. Fa'inau ta'akhara Islamu, masuk Islam juga, tapi apa belakangan? Ila yaumil Uhud, sampai perang Uhud, baru masuk Islam. Fa'aslama yaumaidin, dia masuk Islam waktu itu. Wa qatala, kemudian dia ikut perang, fakutila, terbunuh. Amr bin Thabit ini akhirnya masuk Islam dan dia terbunuh. Qabla ayyasjud lillahi sajadan, sebelum sempat sujud sekali, belum sempat sujud sama sekali, dia meninggal. Fa akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi fa akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan tentang itu bahwa dia ini masuk Islam, kemudian belum pernah sujud sekalipun, belum pernah sholat, kemudian terbunuh. Maka Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira katsiran, dia beramal sedikit tetapi pahalanya besar. Dia belum pernah sholat, tapi ikut perang, kemudian terbunuh, masuk surga langsung. Demikian. Sebuah dalam saya Muslim di sini, yang kisahnya ini. Demikian juga Imam Bukhari. Sampai di sini, subhanallah, alhamdulillah, syukur, la ilaha illallah, syukur, la ilaha illallah.